masa sekarang kau masih memikirkan tentang dia. Apa kurangnya aku di dalam hidupmu hingga kau curangi aku? Kau masih menginginkannya. Your voice, your lips are moving light in here.